আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া শুকরান আলা নিআমিহিল জাযীল ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা হাবিবিল্লাহিল আমীন সাইয়্যিদিনা রাসূলিল্লাহি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাব্বি আল্লিমনাল হিকমাহ ওয়া আল্লিমনাল কিতাব وزكنا وأنت خير من زكانا يا أرحم الراحمين. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar Forum Silaturahmi Alumni Mahasiswa Al-Azhar Mesir di Medan ingin mempersembahkan sebuah bedah tafsir yang didasarkan pada kajian tafsir Syarawi di dalam surah Al-Baqarah ayat 129, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka, yaitu untuk anak cucuku, seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, Al-Kitab dan juga hikmah serta sunnah, serta mensucikan mereka dari berbagai penyakit dan kejahatan. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pendengar yang berbahagia, 129 dalam Al-Baqarah ini adalah merupakan rangkaian doa yang penuh khusyuk dan tawadu dari seorang hamba Allah yang suci, yang tidak pernah berdosa, yang telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim alaihi salam. Rentetan doanya ini telah dibahas pada 128 dan 129, yaitu pada saat ini kita melihat doa Nabi Ibrahim adalah meminta kepada Allah agar dari keturunannya ada rasul-rasul yang dapat memimpin umat manusia setelah beliau wafat. Di sini jelaslah bahwasanya Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena Allah telah mengijabah doanya dan mengabulkan permintaannya agar dari anak keturunannya diutus nabi-nabi. Kemudian kita lihat setelah Ibrahim alaihissalam, maka nabi-nabi diutus dari anak keturunannya, yang dimana dalam catatan sejarah Ibrahim mempunyai anak dua orang, yaitu Ishak bin Ibrahim dan Ismail bin Ibrahim. Ishak yang kemudian melahirkan suku Israel yang sampai sekarang ini sedang bercokol di Palestina, yaitu Ismail bin Ibrahim, yaitu keturunan Arab yang kemudian dari Ismail lah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, perlunya seorang rasul dalam mana doa Nabi Ibrahim ini untuk empat kepentingan. Ya, Nabi itu mempunyai empat concern. Pertama, yatlu alaihimul ayatik, membacakan ayat-ayat Allah, memberikan kesadaran kepada manusia agar tetap membaca, mempelajari tanda-tanda kebesaran Tuhannya, agar tidak lari dan tidak merasa bangga dan takabur, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab yang berisi petunjuk-petunjuk syariat, larangan dan perintah, yang berisi kisah-kisah yang banyak sekali mengandung iktibar wal hikmah. Dan juga yang ketiga, mengajarkan kepada manusia hikmah, yang bila hikmah ini telah kita dapati, maka hati kita akan tenang, jiwa akan lapang, dan kekokohan iman akan bertambah, karena hikmah ini adalah bagian dari pengamalan Islam. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dari sifat-sifat penyakit hati, penyakit kotor, kemunafikan, kerusakan, termasuk pornografi, porno aksi. Kebersihan mental masyarakat adalah bagian terpenting dari risalah Rasul Allah. Membersihkan masyarakat dari berbagai kerusakan jiwa dan mental akibat narkoba, akibat porno akri, pornografi dan porno aksi, ditambah dengan liberal, sistem semau gua, hedonisme dan materialisme yang dapat merusakkan mental dan menghancurkan nilai-nilai kehidupan. Justru Rasul diutus untuk membersihkan mereka dari penyakit-penyakit tersebut. Nabi Ibrahim menutup doanya dengan innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah maha mulia, maha-maha mulia dan maha bijaksana dengan segala hikmah dan kebaikan yang Engkau berikan. Ini demikian, saya kira pengantar dari saya. Untuk lebih mendalam kita ingin mendiskusikan kepada ustadz-ustadz kita di sini. Terima kasih Ustadz Hanafi atas pengantarnya. Dari paparan ustadz tadi saya memahamkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah sosok pemimpin yang ideal. Iya. Yang sekarang ini mungkin kita dapatkan istilah seorang pemimpin yang visioner, iya, memiliki pandangan jauh ke depan. Kalau kita lihat doa-doa Nabi Ibrahim ini tidak menggambarkan egoisme di dalam dirinya, tapi dia mendoakan orang-orang yang hidup setelah beliau, setelah kehidupan Nabi Ibrahim itu sendiri. Saya terus terang, kita di Indonesia ini sangat mendambakan pemimpin yang seperti ini. Pemimpin yang memiliki kearifan, pemimpin yang memiliki suatu keistiqomahan, dan yang paling penting adalah pemimpin yang memperhatikan nasib bangsa ke depan. Karena saya melihat bahwa permasalahan kita saat sekarang ini yang paling mendasar adalah krisis kepemimpinan atau krisis sosok pemimpin yang memiliki visioner yang jauh ke depan. Mengapa demikian saya mengatakan? Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan bangsa yang itu berdampak jauh ke depan, itu tidak terlalu menjadi perhatian. Contoh adalah majalah Playboy. Ini jelas akan menghancurkan moralitas, akan menghancurkan akhlak serta akidah ya, masyarakat Indonesia ini pada masa yang akan datang. Ada satu hal yang sangat menakutkan, saya rasa bahasanya yang paling tepat adalah bahwa masalah Playboy ini dianggap ini adalah urusan ulama-ulama Islam saja. Seakan-akan dengan munculnya Playboy ini yang rusak hanya umat Islam, padahal kan tidak. Iya. Ya. Nah, banyak pemimpin kita ini mengira seperti itu. Padahal yang rusak di sini bukan hanya umat Islam, seluruh, tapi umat, seluruh umat. Dan mereka menganggap ini bahwasanya ini adalah pembahasan yang sepele yang bisa ditinggalkan begitu saja. Jadi, saya melihat bahwa teori yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui ayat 127, 128, 129 tentang kearifan seorang pemimpin yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam ini harus ditelaah kembali oleh para pemimpin kita saat sekarang ini. Begitu Ustaz, mungkin. Iya, apa yang menjadi statement Ustaz Ardiansa tadi adalah merupakan fenomena dan realitas alam sekarang. Kalau bisa saya pertegas lagi, pemimpin kita ini lembek kali. Tidak tegas. Tidak tegas untuk memberitahu rakyatnya ini benar, ini salah. Iya. Nah, kalau kita kemarin dapat pemimpin yang tegas di masa Orde Baru. Tegas betul, sangat tegas. Saking yang tegasnya yang benar pun menjadi tidak benar di hadapan dia. Karena ketegasan itu melampaui kewenangan dia begitu. Nah, sekarang ini kita dapat pemimpin yang sangat lembek, lembek sekali. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah kekacauan, terjadilah krisis. Dan saya merasakan terus terang saja pada diri saya khususnya, untuk percaya 100% pada pemimpin itu tidak ada lagi. Kalaupun paling tinggal hanya 30-40%, saya masih memandang dia ingin memperbaiki bangsa ini. 60% lagi udah kacau balau lah dalam otak saya. Nah, ini entah saya yang merasa seperti ini saja, mungkin pendengar juga sama seperti saya, entahlah. Tapi yang jelas inilah contoh krisis yang ada pada diri saya sekarang. Nah, selanjutnya mengenai perhatian umat Islam kepada majalah Playboy ini, sebenarnya ini yang kita tidak inginkan sebenarnya terjadi. maunya seluruh komponen bangsa. Di Indonesia kan ada 5 agama. Ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, yang satu lagi Konghucu yang baru-baru ini disahkan. Nah, ini kenapa yang 5 agama yang selain Islam ini Seakan-akan tidak ada suara. Ya, seakan-akan tidak ada suara dan seolah-olah core-nya setuju gitu misalnya. Kalau misalnya Anda tidak setuju ya cobalah, karena berikan. Ini masalah bersama, berikan statement. Kalau perlu sama-sama kita unjuk rasa. Betul. Ya, seluruh umat beragama unjuk rasa. Kami tidak ingin pornografi dan kehancuran bagi bangsa ini. Saya merasa ini akibat dari pemahaman agama yang berbeda. Kenapa? Sering saya jelaskan baik di sini ataupun di forum-forum yang lain, yang paling lengkap itu mengatur kondisi dan tujuan hidup manusia termasuk pembinaan akhlak itu adalah agama Islam. Dengan Al-Quran yang bagus dan terarah untuk mengatur bagaimana akhlak bagi manusia ini. Termasuk ayat yang kita baca ini, wa yuzakkihim, itu kan artinya membersihkan mereka dari kotoran-kotoran kesyirikan, dari pornografi, pornoaksi, dan tegas itu. Nah, sedangkan pada agama-agama yang lain, karena memang ini agama tidak sempurna dan memang ada hal-hal yang tersembunyi di sana, yang tidak nampak, yang sengaja dibuang, saya melihat hal-hal yang seperti ini menjadi tidak terperhatikan lagi. Padahal rusaknya umat Kristen di Eropa bukan karena Kristen itu yang merusak, tetapi karena kehancuran moral yang mengakibatkan agama Kristen tidak lagi dipercaya di Eropa, sehingga orang-orang yang memeluk agama Katolik dan agama Protestan di Inggris, di Belanda, tidak mau lagi masuk gereja. Kenapa? Karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan risalah agamanya. Nah, inilah yang saya melihat bahwasanya kenapa hal ini terjadi, dan saya yakin kalau orang Eropa memahami makna risalah Islam ini, mereka akan rindu kepada kebaikan Islam itu sendiri. Iya, di sisi lain Pak Ustadz, kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 129 ini, seperti bagaimana Ustadz sebutkan tadi, jadi kalau dilihat dari konteks kepemimpinan, seorang pemimpin itu dalam ayat ini ada 4 hal iya. yang harus dia miliki. Di ayat lain disebut Al-Qawiyul Amin, iya. kuat lagi fisiknya terpercaya. Dan lagi terpercaya. Wibawa oke okay. Tapi kalau idiot sama saja gitu kan. Jadi wibawa perlu, brilian juga, iya. bertanggung jawab. Nah, di sini disebutkan bagaimana kalau sudah fisik itu bagus, ilmu harus juga dibarengi dengan kebagusan fisik. Ada 4 hal. Pertama apa? Yatlu alaihim ayatika. Menguasai kitab suci. Maka Nabi Muhammad paling tidak surat Al-Baqarah khatam. Luar dalam isinya tahu semua. Maka Nabi Muhammad pernah mengangkat orang menjadi utusan dia hanya karena dia hafal surat Al-Baqarah dan memahami betul. Yang kita kaji ini Al-Baqarah. Jadi saya rasa wajar kenapa Nabi Muhammad menjadikan orang ini pemimpin, karena dia paham surat Al-Baqarah sebagaimana yang dia paham ayat yang sedang kita kaji ini. Menguasai kitab suci. Jadi seorang pemimpin itu harusnya background agamanya kuat. Iya. Bagaimana kalau ada seorang menteri itu bertanya waktu kita di Mesir, sudah hafal berapa juz katanya? 30 juz, berapa juz lagi sisanya katanya. Seorang menteri tidak tahu bahwa Al-Qur'an itu 30 juz. Itu kan musibah. Bagaimana dia menjadi pemimpin menguasai suatu departemen yang seharusnya dia menguasai kitab suci, juz Al-Qur'an saja tidak tahu. Itu ditanya di mahasiswa Indonesia waktu belajar di Mesir sana. Yang kedua, yu'alimul kitab. Menguasai dan mengajarkan. Keluar dari mulutnya statement-statement yang menyejukkan. Iya. Mengajar umat dan bangsa. Bijaksana. Yang ketiga, al-hikmah. Yang keempat, yuzaki. Ada tazkiyah. Dapat memilih yang baik dari yang buruk. Saya rasa 4 hal ini perlu untuk dijadikan standar bagi pemimpin Indonesia ke depan, atau dalam hal apapun, dari tingkat tertinggi sampai lurah sekalipun, atau RT RW, atau minimal akhirnya di rumah tangga. Kita sebagai laki-laki mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Kita ajak anak-anak kita membaca Al-Quran. Ini anaknya suruh baca Iqra, ayahnya gak pernah baca Quran. Ini kan jadi musibah ini. Iya. Nah, disuruhnya anaknya belajar ke masjid tiap sore. Habis itu dia sebulan sekali pun gak pernah khatam Quran. Nongkrong di nah, ini kan jadi musibah. Apalagi mau baca tafsirnya. Nah, harapan kita mudah-mudahan pemimpin yang kita harapkan besar itu dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari diri kita sendiri. 3M istilahnya ya. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil. Nah, mudah-mudahan kita melakukan di pagi hari yang berbahagia ini, bagaimana hidup kita ke depan lebih baik dengan memahami Al-Quran dan kitab sucinya. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang telah kita bicarakan tadi. Ini adalah merupakan rangkaian dari doa-doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan manifestasi dari keinginan seorang nabi dan pemimpin baik di Indonesia atau di mana saja. Maka pendengar yang berbahagia, dari apa yang telah kita baca ini ada 4 pilar yang harus dimiliki orang seorang pemimpin sebagai dalam konteks 129 Al-Baqarah dalam posisi sebagai seorang rasul. Yang pertama, dapat menguasai ayat-ayat Allah untuk disampaikan dan mengajarkan Al-Quran serta hikmah dan memberikan tazkiyah, pembersihan dan kebaikan kepada umatnya. Demikian bedah tafsir Sya'rawi pada saat yang berbahagia ini. Saya Hanafi Ismet Fahmi dan juga Ustaz Zainal Arifin serta Ustaz Ardiansa, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih atas husni mutaba'atikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.